lá chamé, oi a dia sayang. Tinto ta tuntuan, hanyo ka a dia surang. Sungguh indah tak gantikan kasih a dia jonan lain. Asuang pitana usah didangakan. Sungguh indah tak gantikan kasih adia jonan lain. Asuang pitana usah didangakan. Asuang pitana.